Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ اِهْتَدَ بِسُنَّتِهِ وَسَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد قوم مسلمين والمسلمات أعزكم الله kita بإذن الله تعالى akan kembali melanjutkan bacaan hadis kita, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dengan kita mengambil beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-166. Kalau di dalam kitab saya, mungkin naskah yang lain berbeda nomor. Pembahasan masih terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat. Tetapi poin yang berikutnya yaitu terkait dengan masalah istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Terkait dengan masuknya waktu, sudah kita baca hadis-hadisnya. Terkait dengan menutup aurat, juga sudah kita bahas hadis-hadisnya. Ini kita bahas terkait dengan masalah syarat sahnya sholat yang berikutnya, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Sebelum kita membaca hadis ini, ya, perlu kita sedikit sebutkan di sini salah satu faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat itu merupakan salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat. Dikatakan syarat karena dia itu harus diwujudkan ya, sebelum sholat itu dimulai. Nah, di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Hadapkan wajahmu mengarah ke Masjidil Haram. وَحَيْثُمَّا كُنْتُمْ, dan dimanapun kalian berada, فَوَلُّ وُجُهَكُمْ شَطْرَ. Dimanapun kalian berada, arahkan wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar dimanapun kita berada di dalam beribadah kepada Allah itu mengarah menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Baik, kita baca hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam masalah ini. Beliau mengatakan wa an Amir ibn Rabi'ah, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah. Kata Amir ibn Rabi'ah, kami ketika itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kondisi malam yang gelap gulita. Fa ashkalat alaina al-qiblatu. Maka arah kiblat ketika itu menjadi problem bagi kami. Susah, repot menentukan waktu kiblat ketika itu karena saking gelapnya. Fasallaina, kemudian kami pun melakukan sholat. Falamma tala'atis syamsu, tatkala matahari terbit setelah pagi harinya, terang berarti ya, idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah, ternyata kami telah melakukan sholat malamnya itu mengarah ke selain kiblat. Jadi di malam hari ketika gelap gulita, bingung arah kiblat mana, mereka sholat, ternyata setelah terang, setelah pagi hari baru sadar bahwasanya sholatnya tidak mengarah ke kiblat. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa aina matuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kalian itu menghadap, maka di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kemanapun menghadap, ke situ menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak perlu mengulangi, ya, tidak salah, tidak berdosa, diampuni. Akhrajahu Tirmidzi wa dha'afah. Hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mendhaifkannya, melemahkan hadis ini. Tetapi, ya, sebagian ulama dengan melihat jalan-jalan periwayatan yang lainnya, ya, menyimpulkan hadis ini naik menjadi derajat hasan. Itu maksudnya hasan li ghairihi. Ya, sebagaimana di sini kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Ubassam rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Dari hadis ini, ahibati fillah azzakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya di sini yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Ubassam, idza askalat jihatul qiblati 'alal musafir, jika seorang musafir itu mengalami kesusahan menentukan arah kiblat, wasallah, kemudian dia melakukan sholat, summa tabayyana lahu khata'uhu, setelah itu, setelah selesai sholat maksudnya, jelas tentang kesalahan dia, setelah selesai sholat, baru dia tahu kalau sholatnya itu salah. Maka kata beliau, fasholatuhu sahihah, maka sholatnya yang sudah dikerjakan itu sah, tetap sah meskipun ya ketika itu tidak menghadap kiblat. Sawa'un alima bil khata'i fil waqti au ba'da. Sama saja tahunya kesalahan dia itu masih di waktu sholat tersebut atau setelahnya. Misal orang musafir, waktu zuhur, ya bingung arah kiblat, nggak ada yang ditanya, ya nggak punya yang dipakai alat untuk atau tanda-tanda arah kiblat, nggak jelas, nggak tahu, matahari mendung misalnya gelap, akhirnya ya sudah dia beristihad sesuai dengan apa yang dia bisa ketika itu menentukan arah kiblat, kemudian dia sholat. Nah, setelah itu tahu ternyata kemudian matahari muncul, oh ternyata sholatnya tidak menghadap kiblat. Nah, ini tetap sah. Apakah tahunya itu ketika masih waktu zuhur, maksudnya waktu zuhur masih ada sebelum masuk waktu asar, atau tahunya itu ya setelah habis waktu zuhur atau bahkan setelah malam, ya, awalnya gelap gulita mendung tidak kelihatan mataharinya, kemudian setelah malam terang rembulan muncul kelihatan, oh ternyata tadi sholat duhur asarnya tidak menghadap kiblat. Sementara sudah lewat waktu. Maka sama saja apakah masih di waktunya atau sudah lewat waktunya, sholat tersebut tetap sah. Maksud penjelasan beliau di sini, kalau tahunya itu di waktu masih waktu duhur, ya, tadi sholat duhur ternyata menghadap bukan kiblat. Ya. Tahunya masih waktu duhur, jam 2 matahari muncul misal. Apakah di sini dia wajib mengulang sholat duhurnya atau tidak? Maka tidak. Ya. Meskipun masih di waktu itu. Ya. Itu maksud penjelasan beliau. Sama saja keadaan tahunya dia itu setelah habis waktu atau masih di waktu tersebut. Nah, ini apa yang nampak dari hadis tersebut. Kemudian, ya, barangkali langsung kita baca hadis berikutnya sambil kita mengumpulkan nanti sekalian ya faedahnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua terkait dengan masalah menghadap kiblat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Ya, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Rawahu Tirmidzi wa qawwahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dikuatkan, ya, dinyatakan kuat hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihima. Nah. Tayyib ahibati filah azakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini terkait dengan penduduk Madinah. Terkait dengan penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah kiblatnya mengarah ke kemana? Ke Masjidil Haram. Ya genah Mas ya. Menghadap ke ya genah Masjidil Haram Mas. Maksudnya arah timur utara selatannya arah mana? Eh? Selatan benar. Bukan barat. Eh? Ke arah selatan, ya. Ke arah selatan. Ya, kalau barat kan kita ya, nah, kita ke arah barat. ke arah selatan. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arah antara timur dan barat itu kiblat. Maksudnya selama kalian itu menghadapnya antara timur dan barat, ke arah selatan maksudnya, selama mengarah ke arah selatan masih di antara timur dan barat, itu sudah dianggap menghadap kiblat. Jadi orang kudu persis tepat, ya, sampai derajat-derajatnya, bahkan menit dan detiknya pun orang geser, ya. Bukan menit detik jam loh mas ya, derajat, ya kan? Nah, tidak harus demikian. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan agama ini mudah. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Berarti kalau hadis ini diterapkan di daerah kita, antara utara dan selatan, itu maksudnya menghadap ke barat, selama menghadapnya itu antara utara dan selatan, ya sudah, itu sudah dianggap menghadap kiblat. Contoh misal di tempat di hutan, ya, tidak bawa kompas, tidak bawa apa, ya. Cuman perkiraan, ya. Oh, matahari ke arah sana, oh berarti timur sana, barat sana, utara selatan sana. Yang namanya matahari kan kadang juga geser ke arah utara, kan kayak gitu. Ya, kadang di sebelah selatan. Ya. Ini dia lupa pokoknya, wah kayak sih mataharinya sih biasanya agak di selatan apa agak utara ya. Lah pokoknya sebelah sana barat lah. Tidak masalah. Tidak harus kemudian dia harus berusaha tepat. Tidak ya. Menceng-menceng. Ya, gitu kan. Ya. Karena terbiasa menceng, terbiasa ngadepnya miring. Ya kan? Sampai di masjid yang sudah dikalibrasi kiblatnya pun masih mereng baik. Yang repot itu kadang di Masjid Nabawi juga masih miring. Ya kan? Itu sih mungkin mending ya. Kalau di Ka'bah, kok di depan Ka'bah masih miring juga itu kan kebangetan. Ya kan? Karena terbiasa miring. Ya gitu. Jadi, seolah-olah kayak salah paham. Sing jenenge kiblat itu harus menceng ke kanan. Kan salah. Ya kan? Barakallahu fikum. Tidak perlu susah-susah kayak gitu. Apalagi kemudian sajadah sing kudu ana kompase. Ya kan? Nah. Nang dindi nggawa sajadah sing ana kompase, ya kan? Kalau sajadahnya ndak pakai kompas, masang aplikasi kompas nang HP. Pas mau sholat, taruh HP-nya nang ngarep, pasang kompas. Ya, arah mana geser sedikit. Nah. Saya melihat sendiri kalau itu ya HP-nya dipasang sebelum sholat, buka aplikasi kompas, ditaruh di depannya, kemudian baru menghadap. Kok kayak susah sekali, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani sampai seberat itu. Ya. Tidak harus kemudian derajatnya persis. Kalaupun ya apalagi HP ya, kompas beneran saja ya belum tentu benar-benar tepat. Selisih sekian sepersekian seperseratus atau bahkan seperseribu derajat. Kalau dari sini ke Mekah bisa jadi selisihnya sudah sekian kilo, ya kan? Orang bakal tepat orang. Nah, kalau harus tepat, ya susah. Allah tidak membebani seberat itu, tidak sesuai, tidak sesulit itu. Nah, apalagi kalau setiap rumah harus dikalibrasi. Anehnya kadang-kadang nggak konsisten, ya. Neng masjid, ya berusaha tepat gitu ya sampai masjid TV digawe menceng sofe, ya kan? Sudah terlanjur bangun masjid, ya waktu itu belum ada kalibrasi arah kiblat. Setelah ada kalibrasi arah kiblat dibuat menceng sofnya. Apakah yang seperti ini juga diberlakukan di setiap rumah? Kalau setiap rumah harus umahat ya. Ibu-ibu, ya kaum wanita yang sholatnya di rumah, apakah dibebani mereka untuk masang kompas ya di rumahnya? Ya enggak. Tidak sesusah itu. Nah, mudah. Walhamdulillah, agama Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Tidak dipersulit. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat sudah. Pokoknya kamu menghadapnya arah selatan, wis sudah. Kiblat itu sudah. Tidak usah susah-susah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini, ahibati filaha azzakumullah. Kata al-allamah al-basam rahimahullahu ta'ala. Al-hadithu dalilun ala anna al-wajiba ala man lam yushahid al-ka'bata istiqbalul jihah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang wajib bagi orang yang tidak melihat Ka'bah adalah menghadap arahnya saja. Ketika Ka'bah itu di arah selatan, ya wis sing penting menghadap selatan. Kayak di Madinah. Kalau Ka'bah itu berada di arah barat, ya sudah sing penting mengarah ke barat. Sing penting arahnya. Ya. Lal ain bukan diharuskan, diwajibkan untuk mengarah apa namanya? Sosok daripada Ka'bah itu. Enggak. Nah. Fal haditsu yadullu ala anna ma bainal jihataini kiblatun. Hadis ini menunjukkan antara dua arah itu adalah kiblat. Antara dua arah dalam hal ini antara timur dan barat itu adalah kiblat. Sudah. Antara dua arah utara dan selatan itu sudah diangkat kiblat. Nah. Fa innal jihah kafiyatun fil istiqbal. Maka arahnya saja itu sudah cukup untuk menghadap ketika sholat. Nah, kemudian dia mengatakan amma musyahadatul ain, adapun menghadap pada sosok daripada bangunan Ka'bah. Faqala al-ulama'u fi hukmihi fardu man ayana al-ka'bata isabatu ainiha. Para ulama mengatakan terkait dengan hukumnya adalah sesuatu yang wajib bagi orang yang melihat kiblat untuk tepat mengarah pada sosoknya. Bagi orang yang melihat kiblat, melihat Ka'bah, dia diwajibkan tepat mengarah kepada sosok bangunan Ka'bah itu. Nah. Ini tentu ya bagi yang ada di dalam Masjidil Haram ya. Nah. Yang tidak terhalang apapun karena ya sebagaimana kita tahu perluasan Masjidil Haram sekarang ini menjadikan sebagian wilayah yang di dalam Masjidil Haram pun tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Ya. Apalagi yang di luar, ya jelas. Tayyib. Kemudian di sini ada faedah yang disebutkan oleh beliau. Itu tadi kalau yang yang melihat Ka'bah. Adapun yang tidak melihat Ka'bah, sebagaimana tadi, cukup mengarahnya saja. Nah, dan sebagian ulama, ya, sebagaimana disebutkan di sebagian kitab-kitab fikih, di antaranya kitab-kitab Hanabilah, kalau yang bisa melihat Masjidil Haram, ya kalau tadi kan melihat Ka'bahnya, maka dia diharuskan mengarah ke Masjidil Haram itu. Ya, kelihatan menaranya misalkan ya. Barangkali dia tinggal di Mekah ya, yang masih bisa melihat menara Ka'bah. Menara Masjidil Haram. Atau kalau sekarang bisa melihat kayak hotel Zam-zam tower yang jam yang besar itu. Nah, itu kan bisa menjadikan arahnya. Nah, maka dalam tapi jangan menghadap ke TV nih, Bang. Nanti lihat TV, malah ngadep lokwi kayak Ka'bah ning TV. Berarti salatnya ngadep TV nggih mboten nggih. Ternyata TV ini di belakang kiblat di pripun, ya kan? Menganggap, oh kayak kiblatnya yang kanan, ya kan? Ya, barakallahu fikum, Masya Allah. Apa mana gambar foto Ka'bah? Foto Ka'bah di tokon yang dibae, menghadap ke fotonya, ya enggak. Ya kan? Kalau fotonya di belakang kiblat, ya enggak boleh. Nah, mengarah ke Ka'bahnya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, ya di sini. Beliau mengatakan, ada apa yang disebutkan oleh beliau. Lakin, al-istiqbal yaskutu bi umur. Menghadap ke arah kiblat itu, ke arah kiblat, arahnya termasuk, itu gugur disebabkan karena beberapa sebab. Maksudnya di sini ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu tidak harus sholat menghadap kiblat. Ya. Di antaranya yang pertama, al-ajzu, bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu menghadap kiblat. Kata beliau, idza ajaza an istiqbalil qiblati li maradin aw rabb atau rabbin fayasqutu anhu wa yusalli haitsu tawajjah. Jika dia itu tidak mampu menghadap kiblat disebabkan karena sakit atau apa namanya ikatan diikat ya, maka gugur dari dia menghadap kiblat ini. Dia boleh sholat kemanapun menghadap. Nah, liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Kemudian beliau mengatakan, wa mislul maridi wal marbuti man kana fi ta'irah. Seperti orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Orang yang sakit berada di atas pembaringan. Ya, di rumah sakit. Misal, ternyata ranjang yang dia berbaring di situ, itu ngadepnya gak menghadap ke kiblat. Beripun? Menghadap ke langit. Gitu. Nggih, nek niku nek terlentang menghadap ke langit nggih. Nek miring nggih saged mawon kan. Nggih. Misal nggih. Nah, ternyata bagian ke arah kakinya ya maksudnya di sini itu tidak mengarah ke kiblat. Iya. Ataupun dia kalaupun berbaring enggak bisa juga menghadap kiblat, apalagi enggak bisa berbaring misalkan. Ala kuliah dalam kondisi dia berbaring, tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka ya sudah sholat. Sebisanya. Ya. Termasuk yang sudah kita bahas, kalaupun dia pakaiannya tidak mungkin diganti, sementara di situ ada najis. Ya. Nah, maka dia melakukan sholat sebagaimana yang dia mampu. Termasuk kalau wudhu pun tidak memungkinkan, maka dia bisa tayamum. Yeah. Tapi kalau ada yang membantu untuk wudhu atau membantu mewudhukan, ya orang lain yang mewudhukan, maka itu ya lebih baik. Tapi kalau tidak ada, maka melakukan sholat sebisanya, bukan kemudian lah, kita tidak bisa ganti baju, najis. Orang bisa wudhu, orang bisa ngadep kiblat. Lah berarti orang wajib sholat. Tidak demikian. Tetap wajib sholat. sah-sah saja, nggih. Boleh-boleh saja selama itu memang mampunya kayak gitu. Ya. Nah, jadi tetap wajib sholat, enggak gugur sholat itu. Gugurnya sholat hanya satu, kalau sudah saatnya disolati, ya kan? Kalau sudah saatnya disolati, baru gugur sholat. Selama belum saatnya disolati, maka harus tetap memiliki kewajiban untuk sholat. Tayyib. Kemudian dia mengatakan juga tadi, wal marbuti man kana fi ta'irah. Dan seperti juga orang yang terikat, ya, seperti orang yang ada di, kata beliau, di pesawat, kan diikat itu sih, ya, diikat sama sabuk, ya kan, sabuk pengaman itu kan, ya, terikat di kursi. Ini kata beliau. Tapi kata beliau di sini, wala yajitu makanan yusalli fihi. Sementara dia tidak mendapati tempat untuk melakukan sholat di situ. Nah, illal qarasiha, illa kursiyahu, ya. Al-muttajihah ila ghairil qiblah. Sementara dia tidak mendapati tempat untuk melakukan sholat kecuali kursi dia yang menghadap ke selain kiblat. Maka sholat haitsu ittajaha. Maka dia melakukan sholat kemanapun arahnya, arah kursi itu. Nah, ini menunjukkan kalau di pesawat itu, ya, memungkinkan untuk ada tempat untuk sholat, ya, apalagi kayak misalkan Saudi, ya, ada tempat khusus untuk sholat, ya, musolane lah ya, ana musolane. Maka ya di situ, ya. Tapi kalau tidak ada seperti pesawat-pesawat umumnya, ya barangkali bisa sholat di apa namanya, di selang apa di antar kursi barangkali. Wah, nek ana wong lewat gimana? Ya barangkali mencari tempat yang tidak dilewati orang. Kan ada sisi kiri kanan, ya, barangkali. Atau tapi kalau pesawatnya kecil, ya, cuman jalannya itu top. Ya. Kalau pesawatnya kecil, biasanya terbangnya pun pendek, ya kan. Nanti kalau sudah turun, ya. Kalau pesawatnya besar, yang terbangnya lama, ya, kayak dari Jakarta langsung ke Madinah atau ke Jeddah itu kan, lama sampai sekian waktu sholat terlewati. Ya. Maka mau tidak mau harus sholat di atas pesawat. Ya. Maka kalau memungkinkan menghadap kiblat, maka itu yang terbaik. Nah, itu harus dilakukan. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, dia harus duduk di tempat duduknya. Ya, duduknya tempat duduk, ya. Ya. Nah, harus di tempat duduknya itu, ya sudah. Sebagaimana dia mampu di situ. Nah, tayyib. Kemudian yang kedua, sebab yang menjadikan gugur persyaratan menghadap kiblat. Maksudnya tidak harus menghadap kiblat. Kata beliau, al-kha'if. Orang yang takut. Ya. Bukan takut gelapnya malam, atau takut jin, setan. Ya. Ya. Bukan karena itu. Maksudnya takut terhadap musuh. Ya. فَإِذَا قَاتَلَ الْأَدُوَ أَوْ هَرَبَ مِنْهُ. Apabila dia sedang memerangi musuh, ya, perang sedang berkecamuk. أَوْ هَرَبَ مِنْهُ, atau dia sedang melarikan diri dari kejaran musuh. Ya, dikejar-kejar musuh. Yang namanya lari, ya. Ya, tidak mesti menghadap kiblat. Melarikan diri. Auman, nam. Aumin sailin, ya. Haroba minhu, yaitu lari dari kejaran musuh. Aumin sailin, au ghairi dzalik, atau lari dari banjir, ya. Misalkan, ada banjir yang melanda ya, waliyadzubillah, atau tsunami ya, dia kan otomatis lari menjauh dari arah datangnya air itu. Dan datang waktu sholat, sebentar lagi waktunya habis, ya, misal. Maka dia harus sholat apa adanya, meskipun menghadapnya ke selain arah kiblat. Nah, wajihatuhu ila ghairi kiblah, dia lari menjauhi banjir atau tsunami atau yang semisalnya, atau tadi lari dari kejaran musuh ya. Ternyata mengarah ke selain kiblat, maka shallah hasaba matawajjah, maka dia sholat ya sesuai dengan arah dia lari tadi. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya. Jika kalian itu dalam keadaan takut musuh atau yang semisalnya, maka farijalan aw rukbana. Maka haruslah tetap sholat meskipun dalam keadaan berjalan kaki, lari ya, di atas kaki maksudnya berjalan atau lari, aw rukbana atau dalam keadaan mengendarai kendaraan ya. Sambil naik motor misalnya. Karena dikejar sih, naik motor trail misalkan dikejar musuh ya kan, atau naik kuda dikejar musuh ya, sesuai dengan apa namanya yang dia bisa. Kemudian beliau mengatakan, wal khaifu sawa'un akana rajilan aw raqiban sayatawajjah haitsu ma'mana. Orang yang takut kondisi seperti tadi itu, sama saja apakah dia itu dengan jalan kaki, lari atau yang semisalnya, atau raqiban atau menaiki kendaraan, maka dia akan mengarah ke mana tempat yang aman, otomatis itu ya. Orang yang takut mesti larinya itu mengarah tempatnya yang aman. Sementara tempat yang aman itu belum tentu mengarah ke kiblat. Nah, baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, an-nafilatu fis-safar. Sebab yang ketiga, melakukan yaitu sholat sunnah ketika safar. Sholat sunnah ketika safar. Ini sebab yang ketiga yang menggugurkan kewajiban menghadap kiblat. Jadi ketika seseorang itu melakukan sholat sunnah dalam safar, maka ini yang tidak harus menghadap ke kiblat. Kita baca hadis yang selanjutnya terkait dengan poin ini. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, qal, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fi haitsu tawajjahat bihi. Kata Amir ibn Rabi'ah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau itu melakukan sholat di atas kendaraannya kemana kendaraan itu menghadap. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesahihannya oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Bukhari, yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Ya. Beliau menundukkan dengan kepala beliau, maksudnya ketika rukuk dan sujud, dengan cara menunduk, dan beliau tidak melakukan itu dalam sholat fardu. Tidak melakukan itu di dalam sholat fardu. Nah. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, Wali Abi Dawud min hadisi Anas. Dalam riwayat Abu Dawud, ya, hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Wa kana idza safara fa arada an yatatawwa, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin, apabila beliau safar dan ingin melakukan salat tatawu, salat sunnah, istaqbala binaqatihi al-qiblah, beliau menghadapkan unta beliau ke arah kiblat, beliau menghadap kiblat dengan unta beliau. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir. Summa sholla haisu kana wajhu raqibih. Nah, haisu kana wajhu rikabihi. Isnaduhu hasan. Beliau takbir kemudian sholat ke arah sesuai dengan arah hewan tunggangannya tersebut. Tapi dari hadis ini, ahibati fila azzakumullah, menunjukkan apa yang tadi disebutkan oleh Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwasanya orang yang safar ketika ingin melakukan sholat sunnah, dia tidak harus menghadap kiblat. Karena hadis tadi mengatakan, hadis Amir ibn Rabi'ah, aku melihat Rasulullah melakukan sholat di atas kendaraannya, kemanapun beliau atau kemanapun kendaraan itu menghadap. Nah, dan dalam riwayat Bukhari tadi katakan, dan itu tidak beliau lakukan dalam sholat fardu. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari juga, dalam riwayat yang lain disebutkan, idza arada ya al-faridata nazala wastaqbala al-qiblah. Apabila beliau itu ingin melakukan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya dan kemudian menghadap ke kiblat. Maka dari sini juga asal hukum asal orang yang melakukan sholat fardu itu tidak boleh di atas kendaraan. Ya, karena tadi riwayat dalam riwayat Bukhari, idza arada al-faridatan nazala, jika ingin melakukan sholat fardu beliau turun, fastaqbala al-kiblah, kemudian menghadap kiblat. Nah, ini hukum asalnya. Sehingga kalau seseorang naik mobil, ya, atau naik bus, atau naik angkutan, atau apapun itu, selama memungkinkan nanti itu sholat di luar kendaraan, ya, ada waktu untuk melakukan sholat turun dari kendaraan, maka itu yang harus dilakukan. Tidak boleh, ya, kemudian sholat di atas mobilnya, di atas kereta atau bis, selama memungkinkan ada waktu untuk turun dan sholat di bawah. Nah, kecuali kalau tadi tidak memungkinkan turun, ya kayak naik pesawat mau turun, nah, mau turun sendiri mudun di situ lah, ya mau sholat di bawah turun, ya turun terjun, nah itu nanti naik lagi, ya udah bisa, ya. Atau kereta dalam jarak yang jauh, panjang. Perkiraan kalau berhenti, tidak ada waktu berhenti untuk sholat. Ya sudah. Sholat di kereta, di gerbong. Atau barangkali di bordes misalkan. Nah, tapi ya jangan nutup pintu WC, mas. Ya kan? Depan pintu WC, ada orang yang ke WC gara-gara sholat nanti. Malah ada orang yang mau WC, tidak bisa ke WC. Naik beca, kemudian sholat di atas beca, maksudnya apa? Kalau sholat sunnah tidak apa-apa, angsal bah, nih. Sholat sunnah angsal, kalian naik beca, nih. Tapi kalau sholat fardu ya tidak boleh, nih. Turun dari kendaraan tersebut. Nah, saya barakallahu fikum, masya Allah. Nih. Intinya di sini, di antara yang menggugurkan kewajiban menghadap kiblat adalah sholat sunnah ketika safar. Adapun kalau sholat fardu, maka harus turun dari kendaraan, itu hukum asalnya, dan tetap menghadap kiblat. Kecuali dari kondisi yang tidak memungkinkan turun dari kendaraan. Nah, ini wallahu a'lam bishawab ya, terkait dengan menghadap kiblat barangkali itu yang bisa kita pelajari. Yes, pripun, Pak? Nggih, pripun? Nggih. Oh, sudah pikun ya. Sudah pikun, kemudian sholat menghadap kemanapun. Iya, sah apa enggak gitu ya. Tayyib. Kalau orangnya itu sudah pikun, ya, maknanya akalnya sudah tidak normal ya, sudah mulai berkurang ya, sudah enggak bisa memahami dengan benar ya apa yang di sekitarnya, ya sudah gugur kewajiban sholat itu ya. Karena sudah di sini, karena sebagaimana kita tahu di antara apa namanya kondisi yang menjadikan seseorang itu mukallaf ya, seseorang itu harus melakukan tugas dari syariat adalah adanya akal. Sehingga seorang yang belum berakal ya, orang yang tidak berakal, gila atau dia itu pingsan ya, akalnya enggak tahu kemana ya kan, kemudian tidak sadar kan, atau tadi sudah lewat, akalnya sudah lewat, maksudnya masa berlakunya akal itu sudah lewat ya, sudah kadaluarsa istilahnya barangkali kayak gitu, sudah melewati waktu, sudah melewati batas ya kan, ya, akhirnya ya sudah nggak, akalnya sudah nggak normal ya, gimana lagi, sudah tidak wajib melakukan syariat, enggak wajib itu. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Barangkali ada yang lain terkait dengan kiblat mungkin. Ya, gimana Mas? Hah. Terus ketika sholat ada banjir. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan dia, ini pertanyaannya, sedang sholat datang banjir intinya gitu ya, apakah dibatalkan atau tidak kayak gitu. Kalau nampak ya dia dengar orang-orang itu kok kayaknya banjirnya itu memang membahayakan, ya tidak apa-apa dia membatalkan sholat atau apa, dia kemudian melakukan sholat, melanjutkan sholatnya sambil menghindar daripada banjir itu. Ya. Tapi kalau misalkan, oh ini banjir, banjir kecil misalkan, barangkali karena selokannya luber, ya kan, selokan, ya kan, selokannya luber dari, ya, karena ada yang buntet misalkan kan, ya kan, selokan di depan rumahnya luber, akhirnya masuk ke rumah, ya, tidak masalah kan, jadi tidak bahaya gitu loh. Ya dilanjut saja, sholatnya tetap di situ, ya karena nampak itu tidak bahaya. Tapi kalau memang itu banjirnya dari sungai yang besar, apalagi katanya bendungannya jebol, misal, ya kan? Kan bisa berbahaya. Maka bisa dia melanjutkan sholatnya, tetap melanjutkan sholatnya, mengarah ke arah dia sambil menyelamatkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Atau, kalaupun misalkan dia membatalkan sholatnya dengan harapan nanti bisa sholat di tempat yang aman, ya karena menyelamatkannya sebentar gitu ya, ya tidak masalah. Ya, misalkan dekat bukit dan naik ke bukit, ya insya Allah aman, ya sudah. Padahal ini cuma perjalanan ke bukit cuma 5 menit, 10 menit, ya sudah nanti sholat di sana. Misal seperti itu, ya tidak masalah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Padahal ada yang lain, cukup ya.